Rahimahumullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ta'alaina bi barakatihi wa asrarihi fit dharain amin. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Shafifah 7 ya. 8. Shafifah nanten sengaji terakhir ini 8 ya. Wal maqalah as-saminatu wa isrunang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah tu dai maqalah as-saminatu kang kaping 8 wa asrunang 20. Ibu Ana Abi Bakar sangking Syekh Abi Bakar Ad-Dalafi rupane asmone Ad-Dalafi bin Jahdar Asyibli kang bangsa Sibli rahimahu. Muga-muga melasi ing Asyibli sapa Allah taala amin. Al-Baghdadi kang bangsa Baghdad. Makalah selanjutnya dari Imam Sibli masyhur sufi masyhur Al-Maulidi kang den lairake Al-Maulidi kang den lairake wal mansailan den gedhekake atau nggih wal mansailan den gedhekake Sahibal Junaidi hale ngancani Imam Junaid Al-Baghdadi. Sahibul Junaidi hale ngancani Imam Junaid Al-Baghdadi lahir serta tumbuh sabaraan kali Imam Junaid Al-Baghdadi. Waman lan wong fi asrihi kang ing dalem tunggal mangsane Asyibli utawa Syekh Abi Bakar Malikian Al-Mazhabi kang bangsa madhab Imam Maliki asa gesang atau hidup sinten Abu Bakar utawa Syibli gesang-gesang sab'an ing dalem pitu wal sama ninalan 80 apane sanatan taune usianya 87 tahun wa matalan wafat sinten Abu Bakar Asyibli sanatan ing dalem sanata arba'in ing sanata arba'in ing dalem taun 4 wa salasinalan 30 wa salasumi'atin lan 334 Hijriah wakubirolan dan kubur sinten Imam Sibli bi Baghdadan ing dalem tanah Baghdad wa huwa utawi Imam Sibli iku min azamil arifina setengah saking agung-agunge wong ma'rifat atau kekasih Allah iku setengah saking agung-agunge wong kang ma'rifat billahi kelawan Allah taala maha luhur sinten Allah Asyibli niki masyhur termasuk orang-orang yang wali-wali kondang kala ngendika sinten Imam Asyibli fi munajatihi ing dalem munajati Imam Sibli di dalam munajati Imam Sibli donga ilahi duh pangeran kula inni stune kula iku uhibbu demen sinten kula demen-demen an ahaba ing yen to aweh sinten kula to ingsun laka maring tuan aweh-aweh jami'a hasanati yang sekabehane kebagusan ingsun utawa sekabehane amal bagus ingsun maaf fakri sartane butuh ingsun maaf fakri sartane butuh ingsun ai ihtiyaji tegese butuh ingsun lil hasanati maring piro-piro amal bagus wa do'afi lan apes ingsun ai ajazi tegese apes ingsun an aksaril ibadati saking ngakehake piro-piro ibadah, saking ngakehake piro-piro ibadah. Wahai Tuhanku, saya sangat senang dan berharap bisa memberikan seluruh amal baik saya kepada Tuhan. Tapi saya ini adalah orang yang sangat fakir dan sangat lemah do'afi untuk bisa beribadah dengan banyak. Fakaifa la yuhibbu sayyidi, fakaifa la yuhibbu mongko hale kaya apa mboten demen Tuhan sayyidi Gusti ingsun. Bihasbi harfin nida iklawan tegese kelawan buang huruf nida. Maksudnya aslinya lafati ya sayyidi. Teman-teman antahab antahaba ing yen to maringi Tuhan li maring ingsun aitas maha tegese murahake Tuhan aitas maha tegese murahake Tuhan li maring ingsun murahake jami'i sayyiati ing sekabehane amal Allah ingsun ma'ghinaka sartane semugih Tuhan maulaya hu bendoro ingsun semugih-semugih ani saking ingsun ani saking ingsun semugih-semugih utawa bebas an azabi ing yen to nyiksa ing ingsun an ai azabi tegese nyiksa ingsun fa in sayati mongko lamun sayati fa inna sayyiati fa inna sayyiati mongko setuhune piro-piro amal ala ingsun fa inna sayyiati mongko setuhune piro-piro amal ala ingsun iku la tadurruka ora melarati apa sayyiati ing Tuhan iku la tadurruka ora melarati apa sayyiati ing Tuhan wahasanati lan piro-piro amal bagus ingsun iku la tanfa'uka ora gowo manfaat apa hasanati ing Tuhan titik maksudnya teng munajatnya niki wahai Tuhanku saya ini sebenarnya ingin menyuguhkan segala amal baik saya kepadamu. Tapi saya ini orang yang lemah, orang yang sangat butuh fakir, butuh pertolongan, dan orang yang lemah untuk melakukan banyak ibadah. Maka bagaimana Anda tidak suka untuk memurahkanku atau memberikanku pengampunan di dalam semua kesalahan saya. Karena jenengan ini moho sugih atau tidak butuh dari saya. Karena fa inna sayyiati la tadurruka wa hasanati la tanfa'uka. Segala keburukanku, maksiatku niki mboten melarati jenengan Gusti lan sedanten amal saiku yoga garai beto manfaat teng jenengan. Mboten maksudnya. Waqad ajazani lan teman-teman ijazah ing ingsun. Ingsun niku waqad ajazani lan teman-teman ijazah ing ingsun sapa ba'dul fudolai sebagiane wong kang napa wong kang utama sapa ba'dul fudolai sebagiane pira-pira wong kang utama diijazahi an aqra ing yen to maca sapa ingsun maca-maca ba'da salatul jumati ing dalem sause salat jumat macane sab'a marratin kelawan pitu pira-pira ambalan maca-maca hadhil abyati ing iki-iki pira-pira bait As-salasati kang telu min bahril wafir saking bahar wafir ilahi las monggo diwasakan sarang-sarang ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa sabitni ala nahjil qawim ilahi tu pangeran ingsun lastu mboten enten sapa ingsun ilahi tu pangeran ingsun lastu mboten enten sapa ingsun lil firdausi maring surga firdaus iku ahlan ahli wahai Tuhanku kula niki mboten potongan wong-wong sing iso manggon teng surga firdaus wala aqwa lan ora kuat sinten ingsun ala nadil jahimi ing atase neraka jahanam tapi kula nggih mboten kuat Gusti lek dipanggone teng neraka fahabli mugi maringi tuan fahab mugi maringi tuan li maring ingsun fahabli apa beli zalti ing keluputan ingsun wa firlan mugi-mugi ngapura tuan dunubi ing dosa ingsun painaka monggo stune tuan iku ghafirun zat kang akeh ngapurane ghafirun zambi iku hobiru zambi dat kang ateh ngapuro ne duso alawini kang agung wa amilni lan mugi-mugi ngamalakan tuan ing ingsun jenengan lakok ni kulo mu'amalatan kelawan penggawian al-karimi kang mulyo wasabit ni lan mugi-mugi netepake tuan ing ingsun natepake ala nahjil kowini ing atase dalan kang jejeg hikayat tunta iki ku hikayat suci cerita kodama teko sopo asibli imam sibli ala ibni mujahid ing atase imam ibni mujahid fa'anakohu mongko ngerangkul sopo sib mongko ngrangkul ing Imam Sibli sapa Ibnu Mujahid Imam Ibnu Mujahid waqob balalan nyucup ngambung nyucup waqob balalan nyucup baina ain waqob balan lan nyucup sinten Ibnu Mujahid Imam Ibnu Mujahid baina ainihi ing dalem antarane mripat lorone Asy-Syibli. Imam Asy-Syibli niku masyhur keranten niki wali kondang wali masyhur tur rotok nyentrik nih bahkan tau mlebu teng rumah sakit jiwa bareng kron diarani gendeng. Niki pas sowan kunjungan teng Imam Mujahid merangkul terus memambung badu'i Imam Sibli fasu'ila mongko dentakoni adhalika fasa'ala mongko takon sinten Imam Sibli adhalika saking mengkuno-mengkuno kebala. Akhirnya Imam Sibli kron diwambung barang batu ya terus tanglet do. Fakola mongko ngucap tanglet Imam Sibli. Nopo kau yai kok detak nyium nyium kulo. Fakola mongko ngucap sinten Imam Mujahid. Roa itu ningali sopo insun atau mimpi sopo insun. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam fin naumi enggal lemti lemoto turu waqad aqbala di dalam mimpi itu waqad aqbala lan teman-teman madep sapa Asyibli Imam Sibli teng mimpi niku enten Imam Asyibli faqoma mongko ngadep mungkin teng majelis ngoten nggih Imam Asyibli datang faqoma mongko ngadep sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi maring Imam Sibli waqabbala lan nyucup sinten jeneng Nabi baina ainihi ing dalem antarane mripat lorone Imam Asyibli. Lah kok teng mimpi niku Imam Mujahid ningali jeneng Nabi saking majlise berdiri terus marani Imam Asyibli terus dicium antarane mripate artine mriku nggih kathok mbun-mbunan dicium. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun teng mimpine niku Imam Mujahid ya Rasulullah atafa'al hadza bisyibli atafa'al ana ta agawe tuan hadza ing iki qabil qabal bisyibli kelawan sibli napa kanjeng Nabi menawi asal-asal napa apa kok yang sibli dicium kala ngendika sinten jeneng Nabi naam yo terus kalih ngeten ya niki informasi uang niku lek sampun diimpeni jeneng Nabi niku mboten enten palsu nggih. Dadi setan niku biasanya wong mimpi niku kadang setan sing membo-membo. Khusus jeneng Nabi niku setan mboten saged membo-membo. Mboten saged macak sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi lek muga-muga ae dhewe saged dipanggil jeneng Nabi teng mimpi khususe sampun dipanjeni langsung nanti di tentang akhirat. Amin Allahumma amin. Wong lek mimpi jeneng Nabi ku gak enek blesete ngoten nggih. Krana gak enek sing mampu menggo-menggo dadi jeneng Nabi, setan ku mboten mampu. Lha iki ngoten. Kala ngendika sinten jeneng Nabi naam ya ana husduhne sibli iku lam yusol ora salat sapa sibli alparo ido ing salat fardu illa wa huwa kecoba utawi sibli iku yakrohu maca sinten sibli khulfaha ing dalem burine faridah burine salat fardu maca-maca laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhiri ayataini maring akhiri ayat loro wa yaqulu lan ucap sinten sibli sallallahu alaika ya Muhammad Allahumma sholli alaihi fasahaltu mongko takon sapa ingsun ingsun Imam Junaid Asyibli ing Imam Sibli ama saking perkara yaqulu kang ngucap sapa Sibli ba'da sholati ing dalem antarané salat fadzakara mongko nutur sinten Asyibli mislahu ing sepadane wau ing sepadane laqad ja'akum. Terus niku mantun dicium terus Imam Sibli tanglet. Napa-napa yai kok nyium kula. Gak apa-apa. Terus ditakoni sampeyan lebar salat maca napa? Imam Sibli. Ah boten ana pun boten patek wiritan nggih cuman mau selakon jarakku Rasul. Persis kalih sing dimendikane Kanjeng Nabi. Niki diantara Mas Yuri, kenapa Imam Sibli niku muasyur? Ana krono sing ngonangi wali-wali. Wal maqalah atas pundi? Nggih. Wal maqalah atas ya to kang kateng 920 iku kala ngendika sinten Sibli. Tasih Imam Sibli. Ai Sibli tegese Imam Sibli idza aratta ing dalem nalikane ngarepake sapa sira antas taknisa ing yen to aring sapa sira senang bahagia sapa sira billahi kelawan Allah ayas kunu tegese anteng apa kalbaka ati apa kalbuka ati sira ma'allahi sartane Allah wala yafirra walan ora mlayu apa kalbuka minhu saking Allah jika kamu ingin tahu manisnya bersama Allah, dekat dengan Allah, dan hatimu tidak akan mau jauh dari Allah. Fastauhis mongko gersao sapa sira. Fastauhis mongko gersao sapa sira min nafsika saking awak sira. Min nafsika saking awak sira. Gersah iku napa? Ai faqta tegese medhot sapa sira. Mawaddati nafsika. Mawaddata nafsika ing seneng piro-piro nafsu siro, ing piro-piro kasenengane nafsu siro. Lek awakmu pingin ngrasakne lazae nikmate zikir bermunajat kali Allah, maka kurangilah cintamu kepada dirimu sendiri. Dan wong niki termasuk perkataane sibling ngeten. Enten sing mengatakan iki perkataan tasawuf tingkat tinggi. Jadi orang itu kalau sudah tahu nikmatnya, manisnya berduaan dengan Allah, niku maka akan takut jauh dari Allah. Pada ini, sampean angel bayane ini, sampean temeriki kabeh mikir oleh yang sebaik. Tahu gak sampean ini ngenteni kiriman? Untuk kata kata keuangan, pingin ngomong-ngomong, pingin curhat-curhat. Tahu nggak boleh? Tahu. Terus orang-orang wong tuane sampean teko. Seneng nggak boleh? Seneng. Jadi pada nih wong tua, kayak dari sesama, dah nih Gusti Allah. Mata nih lek sampean, misalnya hari dewi nanti bisa tegus ke Allah nih. Dan akhirnya wong lek wes ngerti manisnya berduaan dengan orang yang dicintai, akan takut untuk berjauhan. Terus tinggal wong tuane balik nangis brebes. Niku lumrah ta weh? Lumrah ya. Pak, aja sing balik nangis. Sami, nek wong seneng Gusti Allah niku. Aduh, wayahe salat niku susah. Mari salat niku mesti bahasa terus salam niku hawane rada susah. Pundi mau? Tutup nih ya, mau seperempat mulai ini tutupnya setengah jam ya, 5 menit lagi. Pundi mau? Kenapa? Ano, sing banter pundi, kolala. Ya Allah, kok hilang. Oh, wal makola. Atas itu. Oh, sampun ya, hai fakta oh, nafsuka. Oh niku. Suila. Nggih. Suila ditakoni sapa Asibli Imam Sibli ba'da mautihi ing dalem sawise meninggale Imam Asibli. Ngene iki sering nggih imam-imam masyhur, wali-wali gedhe niku ditakoni sabare mati. Maksude niki diimpeni ulama gedhe. Diimpeni ulama gedhe. Terus ulama gedhe niku ngarang kitab. Ngono niku suila ba'da mautihi. Ditakoki sabare meninggal. Sabare meninggal enek ulama, enek wali ngimpi ketemu Imam Sibli terus ditangleti. Ya sami kali ceritane sing awal Imam Ghazali, ngoten nggih. Sami kali ceritane Umar anggone Usuria, ngoten nggih. Sing nglampetne emprit, ngoten nggih. Ditangleti Imam Sibli ketika sama meninggal ditangleti. Anhalihi saking tingkai Imam Sibli fil manami ing dalem turu faqala mongko ngucap sinten Imam Sibli qala dawuh sapa qala ngucap sapa Allah Gusti Allah li maring ingsun wahai Imam Sibli bagaimana kabarmu sekarang ini pas sudah kamu sudah bihauli bagaimana kabarmu. Oh, alhamdulillah baik-baik. Allah berkata kepada saya, qala ngendika sapa Allah Gusti Allah li maring ingsun ya Abu Bakar. He Abu Bakar. Nama asline atadri ana ta weruh utawa ana ta ngerti sapa sira bima kelawan apa ghafirtu. Oh, ghafartu. Ngapura sapa ingsun laka maring sira. Wahai Abu Bakar Asibli, apa kamu tahu apa yang membuatku memaafkanmu. Kultu ngucap sinten Imam Asibli bisolihi amali. Nopo bisolihi amali kelawan bagusi amal ingsun. Nopo kranten amal kula sing sae Gusti. Kola ngucap sinten Allah lah ora. Kultu ngucap sopo ingsun Imam Asibli bi ikhlasi ubudiyati. Kelawan ikhlasi amal ibadah ingsun. Nopo menawi keranten ikhlasi ibadah kulo gak orang ibadah ikhlas mawakmu urip ya tak modali wakmu iya kak ikhlas misalnya ngatain kola ngucap sinten Allah lah orang kultu ngucap sopo ingsun Imam Absibli bihaji kelawan haji ingsun wasaumi lan ibadah poso ingsun wasolati lan sholat ingsun. Nopo menawi keranten haji kula mabrur Gusti. Nopo keranten poso kula katrimo, nopo salat kula katrimo. Kula jawab sinten Allah lah, tutup kuwi. Kultu ngucap sapa ingsun bi hijrati kelawan sebab hijrah ingsun utawa mondok ingsun. Bi hijrati kelawan sebab hijrah utawa mondok keluar dari daerahnya. Liso lihina maring belajar piro-piro wong kang solih. Belajar maring piro-piro wong kang solih. Wali toli bila ilmi lan krono belajar ngilmu. Kola ngendika sinten Allah lah ora. Gak sing pas belajar mu idulalah gak katrimo. Misale kultu ngucap sapa ingsun ilahi itu pangeran ingsun. Fabima nggih. Fabima mongko kelawan nopo. Fakola mongko ngucap sinten Allah Ta'ala ngeluhur sinten Allah. Anta tekaro onoto iling sopo siro. Hina kuntain dalam senang sani ono sopo siro. Ono-ono iku tamsi liwatan utawa lumaku sopo siro. Iku tamsi lumaku sopo siro. Fiderbi ing dalam kampung. Fiderbi ing dalam kampung di Baghdata ing dalam tanah Baghdad. Fawajata mongko nemu sopo siro alhirota ing kucing sohirotan kang cilik. Kot ad afaha teman-teman ngapesake ing hirotan sohirotan. Kot ad afaha teman-teman ngapesake ing hirotan sohirotan. Opo al barodu udan. Opo al barodu udan. Apakah kamu masih ingat suatu hari kamu pernah berada di desa yang ada di Baghdad. Terus kamu menemukan seorang anakan kucing atau kucing kecil yang lemas, tak berdaya karena ya Allah sebenarnya ini ku opo albarodu adem. Opo albarodu adem utawa makna embun. Opo albarodu adem. Apa kamu ingat ada kucing kecil yang sampai lemas terus karena kedinginan? Wahya utawi hirotan sohirotan iku tanzi ngringkil utawa gemeter menggigil ikutan zawi ngringkil utawa gemeter sapa wirotan sawirotan min siddatihi saking bangete adem. Fa akhadatha mongko ngalap sapa sira ing wirotan sawirotan sira alap rahmatan krana welas laha maring hirotan wa'ad khaltaha lan manjingake sapa sira ing wirotan sawirotan fil fari napa ni fa terus napa ro fil farwi ing dalem kantong fil farwi ing dalem kantong kana kang ana apa farwi ono iku alaika ing atase sira. Wikoyatan mlebok ning kantong sing bersamamu utawa dilebok ning tasmu wau, wikoyatan krana ngrekso laha maring hirotan sawiratan. Apakah kamu ingat ketika suatu hari ada kucing kecil lemas tak berdaya karena kedinginan, terus kamu menolongnya karena kamu welas melas, terus kamu masukkan ke dalam kantongmu atau tasmu yang ada yang kamu bawa karena kamu menjaganya atau ngrekso. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun naam, nggih Gusti kula kinutan. Fakola mongko ngucap sinten Allah Taala bi rahmatika kelawan sebab welas sira. Lidil kalhiroti maring mengkono-mengkono kucing. Rohim tuka mongko welas sapa ingsun ing sira. Rohim tuka mongko welas sapa ingsun ing sira. Karena kamu berbelas kasihan kepada makhlukku, maka aku mengganti belas kasihan kepadamu. Wa maqala salah sunah kambing 30 iku kala ngendika sinten asibli. Diterusne nggih, mumpung niki siblis danten. Kala ngendika sinten asibli, ayi sibli itu kesiwan sibli. Lau taqattum lamun ngicipi sapa sira khalwatal wasilata ing nikmati utawa manise keparek Allah, ing manise peparek Allah, nikmatnya takorub kepada Allah, ayil korba tegese takorub ma'allahi ta'ala, la'aruf tumong koyok tiwaruh sopa siro miroro talkoti ati ing lorone utawa paite pegot ing paite pisan. Ya kata sing wau sampun kita bahas tadi, ketika kamu tahu manisnya berdekatan dengan Allah, takarub dengan Allah, maka kamu akan tahu betapa pedihnya jauh dari Allah. Ai ba'da ai fu'da tegese sengit anhu saking kotiatan, saking jauh atau pedot anhu saking Allah Ta'ala muhuluhur sinten Allah. Fa'innahu mongkostuhne kotiatan iku adzabun sikso azimun kang agung inda ahlillahi ta'ala mumburi ahlini Allah Ta'ala. Berjauhan dari Allah adalah siksa yang paling berat bagi orang-orang yang dekat dengan Allah atau orang-orang ahlillah wali Allah. Wa kana lan ono iku min da'ihi saking dungane jeneng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Krana niku dungane jeneng Nabi, Allahumma duh Gusti Allah. Irzikni mugi-mugi ngrezekeni tuan ing ingsun ladzatan nadhri ing nikmati to ladzai ladzai ningali ilayya e ila wajhika maring zat tuan al-karimi kang mulyo wasyauki lan broto ilaliko ika maring tetemu tuan ilaliko ika maring tetemu tuan. Di antara temen jeneng Nabi, ya Allah mungkin-mungkin jenengan rezekeni kulo nikmatnya manisnya bisa melihat langsung wajah jenengan atau zat tuan wasyauki ilaliko dan rindu bertemu dengan Tuhan. Amin Allahumma amin. Albat asalisiu kampungso telu perkoro wallahu a'lam bissawab. Kurang lebih ini aku numpang buntan. Matur suwun jazakumullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa anisna bi qariqatihim wa mu'afatihim.